Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا أما بعد فيا أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعًا segala puja dan puji syukur kita senantiasa kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang senantiasa mencurahkan kenikmatan kepada kita, baik itu kenikmatan zahir maupun kenikmatan batin, yang wajib bagi kita untuk senantiasa menjaga kenikmatan-kenikmatan tersebut, mensyukurinya agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat di atas kenikmatan yang ada yang telah kita rasakan. Ikhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Seperti biasa, kita melanjutkan pembahasan kita dari pembacaan Risalah Manzumatul Ha'iyah karya Imam Al-Hafidz Abu Bakr Abdullah Ibnu Abi Dawud As-Sijistani rahimahullahu ta'ala dengan syarah ataupun penjelasan yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Al-Alamah Al-Faqih Salih bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah masuk pada bait yang ke-38 yang disebutkan oleh An-Nazim rahimahullahu ta'ala, yaitu perkataan beliau, wada'anka ara'ar rijali wa qawlahum fa qawlu rasulillahi awla wa ashrahu. Kata Nazim rahimahullah di dalam bait yang ke-38 ini, wada'anka, tinggalkanlah olehmu ara'ar rijal, pendapat-pendapat rijal, pendapat-pendapat manusia, wa qaulahum, dan perkataan-perkataan mereka. Fa qaulu Rasulullah, wa qaulu Rasulillah, maka perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aula, itu lebih baik, wa asyrah, dan lebih jelas. Nah, aula wa asyrah. Di dalam bait ini beliau hendak mengajak kita untuk senantiasa berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan tidak taklid, tidak mengikuti perkataan seorang pun. Ya, bersama dengan adanya perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala dan perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan telah kita bacakan penjelasan yang dibacakan yang dibawakan oleh Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullahu taala, ya, yang mana beliau menjelaskan bahwasannya perkara khilaf, perselisihan, perbedaan pendapat itu adalah perkara yang mawujud, sesuatu yang memang ada, yang bisa untuk orang mengada, yang namanya khilaf, karena itu tasyar tabiat, ya, Allah Subhanahu wa taala yazali dan terus menerus mereka amar rahim. Namun di dalam menghadapi perbedaan-perbedaan Allah Subhanahu wa taala, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan solusi kepada kita, ya, tidak membiarkan umat ini bingung berada di antara kekuatan. Ada khilaf, ada, Apa solusi diberi oleh Allah SWT kepada kita? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Maka apabila kalian berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Kalau kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Solusi. Nah, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membimbing kita. Ya, di dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul bersama para sahabat memberikan mauidzah, wujangan, yang mana disebutkan bahwasanya seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak meninggalkan dunia ini. Maka para sahabat meminta wasiat, mauidzah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, di antara wasiat yang disebutkan oleh beliau dalam hadis tersebut, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Maka barang siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku, maka sungguh dia akan mendapati perselisihan yang banyak, ikhtilafat. Ya. Perselisihan yang banyak. Nah, yang ini berpendapat seperti ini, yang itu berpendapat ya, berbeda. Nah, solusinya apa? Fa'alaikum bisunnati. Ya, hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku. Dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunnati khulafai rasyidin al-mahdiin min ba'di. Dan sunnahnya para khulafa' rasyidin, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in dan para sahabat yang lainnya. Addu 'alaiha bin nawajid. Peganglah sunnah tersebut dengan gigi geraham. Ya. An-nawajid, ya, gigi paling belakang manusia. Ya. Nah, yang mana itu kinayah, ungkapan tentang keadaan kuatnya seseorang di dalam memegang sunnah, seperti dia menggigit. Ya. Menggigit sesuatu dengan gigi geraham. Kita kalau misalnya makan tebu, pernah makan tebu kan? Itu gigitnya pakai gigi depan apa gigi samping? Ya, gigi depan. Pakai gigi ini. Ya. Rontok gigi antum, ya. Gigi belakang, ya kan? Pernah makan tebu kan? Pernah. Nah, antum gigitnya ada gigi depan. Belakang kan? Nah, karena itu yang paling kuat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan, peganglah dengan gigi geraham. Ya, gigit dengan gigi geraham kalian. Maksudnya pegang kuat-kuat. Ya, jangan dilepas. Nah. Ini ya. Solusi yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian Syekh Shalih Fauzan memberikan tanbih kepada kita, fala yajuzu an na'khudha minal aqwal ma nashtahi au yuwafiqu raghbatan raghbatina, dan tidak diperbolehkan ya untuk kita mengambil ucapan-ucapan yang sesuai dengan nafsu kita, sesuai dengan syahwat kita. Apa yang menurut kita sesuai dengan selera itu kita ikuti, ya. Nah, pendapat yang paling ringan yang diikuti, tatabbu ar-rukhas, mencari-cari keringanan, ini ya diperbolehkan, ya. Yang wajib bagi kita mengikuti dalil. Kalau memang perkara tersebut diperbolehkan, kita ikuti. Kalau tidak, ya sudah kita tinggalkan. Jangan berhujah, oh ini kan pendapatnya ulama fulan, imam. Imam besar ini, ilmunya diakui. Ya. Nah, setinggi apapun tingkat keilmuan seseorang, ya, kedudukan seseorang, ya, maka ulama adalah seorang manusia. Yusib wa yukhti. Bisa benar dan bisa salah. Nah, bisa benar dan bisa salah. Nah, maka setiap ucapan para ulama, para a'immah, ucapan seorang alim harus kita hadapkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ya, maka kita ikuti, kita ambil. Kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kita tinggalkan. Tapi sekali lagi, ungkapan seperti ini di masa-masa fitnah sekarang ini sering disalah tempatkan orang-orang yang ahlul fitan. Nah, orang-orang yang mengikuti fitnah. Ya. Di masa-masa kita sekarang ini, terutama fitnah yang terjadi di tengah-tengah salafiyin, mereka sering berhujah dengan ini. Ulama, ya, mereka tujuh, terkhusus di sini Asy-Syarabi' bin Hadi Al-Madkhali, fidhahullahu ta'ala wa ra'ah, ya, mereka selalu mendengung-dengungkan ungkapan ini. Asy-Syarabi' manusia. Nah, manusia Asy-Syarabi'. Siapa yang bilang Asy-Syarabi' hafidhahullah malaikat? Ya, yusif wa yukhti. Nah, bisa benar dan bisa salah. Naam. Siapa yang bilang Asy-Syarabi bin Hadi tidak pernah salah? Ya, tidak bisa salah. Nah. Ya, tapi bukan berarti ungkapan ini dijadikan satu senjata untuk mementahkan tahzir para ulama terhadap orang-orang tertentu. Ya. Nah, setiap fitnah, dan fitnahnya Ali Hasan Al-Halabi, ya, apa yang mereka dengungkan? Ya, ungkapan ini, Asy-Syarabi manusia, ya, yusif wa yukhti, benar dan bisa benar dan bisa salah. Nah, benar dan salah, bisa benar, bisa salah. Tapi Anda lebih bisa salah lagi. Nah, ya, ini ungkapan ini digunakan untuk mementahkan hukum ulama, ya, untuk menghukumi orang-orang menyimpang, ya, individu-individu tertentu yang menyimpang dari sunnah. Nah, ditolak, ya, dengan dimentahkan menggunakan ungkapan ini. Nah, ya, jadi jangan salah menempatkan ungkapan-ungkapan seperti ini. Nah, ya, dilihat ya, dalilnya ada tidak. Nah, kalau sesuai dengan kenyataan, ya, maka kita ikuti. Nah, Asy-Syarabi bin Hadi hafizahullah ta'ala, ya, dari zaman, ya, mungkin sebelum kita lahir sudah berbicara tentang individu-individu yang menyimpang. Nah, firqoh-firqoh yang menyimpang dikenal oleh para ulama sebagai seorang yang alim yang mumpuni dalam bidang al-jarh wa ta'dil. Ya, oleh karena itu beliau digelari sebagai hamilul liwa al-jarh wa ta'dil, pembawa bendera al-jarh wa ta'dil. Dan ini bukan kita yang mengatakan, ya, bukan thalabatul ilmi, ulama. Dan juga bukan ulama biasa, ulama besar, ulama kibar yang diakui keilmuannya bahkan oleh orang-orang yang memusuhi beliau, yaitu Asy-Syaikh Al-Imam, ya, Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Beliau yang memberikan gelar kepada Asy-Syarabi sebagai Imam Al-Jarh wa Ta'dil. Nah, jadi diketahui, sudah dikenal Asy-Syarabi ketika menghukumi orang-orang tertentu, beliau di atas adillah. Ya, tidak menghukumi dengan serampangan. Bukan karena pengaruh, ya, bitonatu su, teman-teman yang jelek, orang-orang dekat yang jelek. Sekarang seperti itu, kan. Nah, di sekitar Syarabi, beliau dikelilingi oleh bitonatu su, orang-orang yang jelek di sekeliling beliau. Ini celaan. Ya, celaan kepada Syarabi. Nah, maka ungkapan al-ulama yusif wa yukhti, bisa benar dan bisa salah, harus ditempatkan pada tempatnya. Ya, bukan dalam rangka untuk menolak mentah-mentah fatwa ulama yang itu dibangun di atas adillah, di atas dalil. Nah, taib. Maka kata Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan fidhallah, ya, agar kita tidak mengikuti ucapan-ucapan yang sesuai dengan keinginan kita atau hawa nafsu kita, Au naqul, atau kita mengatakan hadza ausa'u linnas wa aisaru linnas. Ini yang lebih mudah dan yang lebih luas bagi manusia. Nah, wal murunatu matlubah. Kata mereka apa? Al murunah matlubah. Murunah yakni sikap apa? Fleksibel, lemah lembut. Nah, luwes. Ini sesuatu yang dituntut kata mereka. Ya, kita harus fleksibel. Ya. Nah, maka kata Syekh di sini fahada kalamun batil. Maka ini merupakan ucapan yang batil. Kama yaqulu katsirun minal kuttab al-yaum wa ashabul ahwa. Sebagaimana yang dikatakan oleh kebanyakan dari kuttab, nah, dari para penulis-penulis pada hari ini, dari ashabul ahwa, pengikut hawa nafsu, ahlul bidah. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan al-ikhtilafu rahmah. Ikhtilaf adalah rahmah. Wa naqul, maka kita katakan al-ikhtilafu laisa birahmah. Ikhtilaf bukan suatu rahmat. Dan hadis ini adalah hadis yang dhaif. Ya, hadis yang menyebutkan bahwasanya ikhtilafu ummati rahmah. Ikhtilaf umatku adalah rahmat. Ini hadis dhaif. Naam. Al-ijtima' huwa rahmatu wa ittifaqu huwa rahmah. Kata Syekh di sini, ijtima', ya, berkumpul, sepakat, itulah yang merupakan bentuk rahmat, bukan ikhtilaf. Ammal ikhtilafu fa innahu 'adzabun wa syarrun. Adapun ikhtilaf, maka sesungguhnya itu merupakan azab wa syarr. Azab dan keburukan. Kama qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, al-khilafu syarr. Khilaf itu syarr. Ya. Suatu perkara yang jelek. Nah, ucapan ini disebutkan atau dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika beliau, ya, disampaikan kepada Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau salat di Mina, ya, salat dengan keadaan itmam, dengan dalam keadaan sempurna. Seharusnya kan dikosor. Nah, dikosor 2 rakaat karena musafir. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengkosor salat, ya, ketika berada di Mina. Nah, maka disampaikan kepada Abdullah bin Mas'ud. Dan Abdullah bin Mas'ud mengingkari. Mengingkari apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nah, ya, beliau mengingkari. Lalu kemudian, ya, dilihat oleh yang lain bahwasanya Abdullah bin Mas'ud, beliau sholat di belakang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, kemudian ditanya kepada beliau, Anda wahai Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, engkau mengingkari perbuatan Utsman sholat 4 rakaat di Mina, tapi kenapa engkau ikut sholat di belakang beliau radhiyallahu anhu? Maka kata Abdullah bin Mas'ud, al-khilafu syarr. Ya, perselisihan itu jelek. Nah, ini. Sehingga kalau di sana ada permasalahan ijtihadiyah yang masih bisa kita tolerir, ya, maka kita ikuti, tidak mengapa. Nah, seperti ini, seperti perbuatan Abdullah bin Mas'ud. Ya, ini pula dalil yang digunakan oleh para ulama, bolehnya kita sholat di belakang imam yang berbeda pendapat dengan kita. Ya, yang berbeda pendapat dengan kita. Nah, imamnya kunut misalnya, melaksanakan kunut, kunut witir atau kunut subuh, boleh kita sholat di belakangnya, walaupun kita berpendapat tidak kunut, ya. Nah, imamnya misalnya pendapatnya qobat, sedekap setelah sholat, boleh kita di belakang sholat di belakangnya, ya. Apakah kita wajib mengikuti gerakannya, gerakan imam? Misalnya imamnya berpendapat sedekap setelah sholat. Apakah wajib untuk kita ikuti? Maka dirinci dalam perkara ini. Ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Kalau kita sholat di belakang imam yang dia seorang mujtahid, ya, seorang yang ahli ijtihad, bukan seorang muqallid. Nah, apalagi seorang ulama, maka kita ikuti. Sebagaimana Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, ya, beliau berpendapat bahwasanya sedekap setelah ruku itu bid'ah. Nah, bahkan beliau keras dalam permasalahan bid'atun dhalalah. Itu bid'ah yang sesat. Kata Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Tapi suatu ketika Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah beliau salat di belakang Asy-Syaikh Al-Imam Abdul Aziz bin Baz. Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah beliau berpendapat sedekap setelah ruku. Demikian pula Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah juga berpendapat sedekap setelah ruku. Nah, walhasil Asy-Syaikh Al-Albani salat di belakang Asy-Syaikh bin Baz, ketika beliau sami Allahu liman hamidah, beliau pun ikut sedekap. Asy-Syaikh Al-Albani mengikuti gerakannya Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah. Nah, maka ini yang menjadi dalilnya adalah perkataan Abdullah bin Mas'ud. Ya, adapun kalau salat di belakang awam atau seorang muqallid, ya, maka tidak perlu kita ikuti, ya, gerakan-gerakan yang berbeda dengan kita, gerakan-gerakan sholatnya. Nah, demikian pula apabila di sana khilaf yang kaitannya dengan kemaslahatan umum, ya, seperti adzan. Nah, adzan subuh khilaf tentang lafaz at-taswib. Salatu khairu minan naum. Sebagian para ulama berpendapat di azan yang pertama. Seperti pendapat Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dan Asy-Syaikh Muqbil. Ya, ini pendapat azan pertama sebelum masuk waktu sholat. Nah, dan pendapat yang lainnya. Seperti pendapat Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan para ulama Arab Saudi. Ya, itu banyak berpendapat as-salatu khairu minan naum. Di azan kedua, yakni azan ketika sudah masuk sholat subuh. Nah, ya, lalu yang seperti ini bagaimana? Nah, makanya seperti ini kita mengikuti yang sudah berjalan, ya, karena ini kaitannya dengan umum manusia secara umum. Nah, kalau di satu tempat sudah terbiasa menggunakan as-salatu khairu minan naum, di azan yang pertama ya sudah jalankan itu. Jangan sampai timbul fitnah, ya, orang kebingungan. Lah ini biasanya adzan pertama, ini kok adzan kedua, ya, bisa-bisa seorang terkecoh, dikirain masih adzan pertama, sehingga dia lanjut tidur lagi mendengar as-salatu khairu minan naum. Jadi disesuaikan, ya, disesuaikan dengan keadaan setempat, karena akan menimbulkan fitnah. Dan ini pengalaman, ya, pengalaman yang nyata, yang anak pribadi pernah mengalaminya seperti itu. Karena pendapatnya salat khairu minan naum di azan setelah masuk salat subuh, ya, anak terapkan di satu mahat, ya, kemudian terjadi kegaduhan, ya, heboh. Nah, ini kalau yang terkait dengan orang banyak, maka kita ikuti. Nah, suatu yang sudah berjalan di tempat tersebut. Kalau kita misalnya keras memegang as-salatu khairu minan naum di azan pertama, ya sudah, kita jangan jadi muazin. Nah, ya, tunjuk yang lainnya misalnya. Nah, adapun khilaf-khilaf yang sifatnya pribadi, maksudnya amalan-amalan pribadi seperti amalan-amalan sholat, ada yang ketika tasyahud jarinya bergerak-gerak, ya, ada yang ketika sholat dua rakaat, ada yang duduknya tawaruk, ada yang iftirosh. Ini tafadhal, ya, tafadhalu. Ya, pendapat manapun yang antum gunakan, yang menurut antum itu dibangun di atas dalil, dan itu yang antum yakini, tafadhal. Ya, dan kita tidak diperbolehkan untuk kaku dalam permasalahan ini, keras. Ya, toleransi. Munakosya boleh, diskusi diperbolehkan. Kita diskusi, apa, diskusi. Ya, tukar pendapat misalnya. Saling memberikan dalil, mana dalil antum, ini dalil ana berpendapat ini, dalil antum mana? Boleh, asal ya disertai dengan adab-adab berdiskusi. Taib. Fal ikhtilafu mawujud. Maka ikhtilaf itu mawujud, perkara yang ada. Walakin laisa ma'na dzalika an naqul, Akan tetapi bukan makna yang demikian kita mengatakan hadza min sa'ati din. Ini merupakan keluasan agama. Li'anna ad-din laisa fi aqwalil ulama, karena agama itu bukan berdasarkan perkataan ulama. Innamad dinu bid-dalil. Hanya saja din agama itu yang sesuai dengan dalil. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Nah, apabila kalian berselisih tentang suatu perkara, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, apabila kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Hadza huwa al-mizanul ladzi baina aydina. Inilah timbangan yang ada di hadapan kita. Ini yang menjadi timbangan adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Lam yakilnallahu lil khilaf au ila ra'i fulanin wa qauli fulan. Allah Subhanahu wa taala tidak menyerahkan kepada kita ya untuk khilaf, untuk memegang perselisihan, tidak. Nah, tidak membiarkan kita ya berada dalam perselisihan tanpa ada solusi. Au ila ra'i fulan au fulan wa qauli fulan, atau mengarahkan untuk kita memegang pendapat fulan atau perkataannya fulan, tidak. Nah, bal amarna bi an narji'a ilal mizan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk kembali kepada timbangan, huwal kitab wa sunnah. Timbangan tersebut adalah Alkitab wa sunnah. Ini. Faman kana min ahli al-ilmi wa yastati'u an ya'rifa ar-rajiha min al-marjuh fa innahu la yasa'uhu an ya'khudha al-qawla 'ala 'illatihi hatta ya'ridahu 'ala kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang dia merupakan ahlul ilmi, para ulama, yang dia mampu untuk mengetahui yang rajih, pendapat yang kuat daripada pendapat yang lemah, maka tidak diberikan keluasaan bagi dia mengambil perkataan ala ilatihi, ya, di atas ilahnya, di atas perbedaan-perbedaannya. Hatta ya'ridahu ala kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, sampai dia menghadapkan perkataan tersebut kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak boleh. Ya. Seorang yang dia mengetahui dalil, ya, seorang yang mujtahid misalnya. Nah, yang bisa membahas suatu dalil, memahami suatu dalil, tidak boleh bagi dia ya seenaknya mengambil pendapat-pendapat tertentu tanpa ditimbang dengan Alkitab atau Sunnah. Wa amma in kana minal awam, adapun apabila ya seorang dari kalangan awam, orang awam, bukan thalabatul ilmi, bukan penuntut ilmu, ya, bukan santri misalnya, tidak faham. Ya, kalaupun thalabatul ilmi, dia masih thalabatul ilmi yang mubtadiun. Ya, pemula. Nah, au minal mubtadiin, atau dari kalangan pemula fi thalabil ilmi, di dalam menuntut ilmu, fahada yas'alu ahlal ilmi, maka dia bertanya kepada ahlul ilmi, tanya kepada para ulama. Ya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahlul ilmi apabila kalian tidak mengetahui. Nah, ini. Jadi bertanya kepada ahlul ilmi, orang-orang yang memiliki pengetahuan kalau kita tidak tahu tentang satu permasalahan. Jangan malu untuk bertanya kalau itu permasalahan yang penting. Tentunya dengan tetap memperhatikan adab su'al, adab-adab bertanya. Ya, tidak bertanya perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Nah, perkara-perkara yang tidak ada manfaat ditanya. Sementara perkara-perkara yang dibutuhkan olehnya, yang dia jahil tentangnya, dia tidak bertanya. Nah, ditanya perkara yang ya perkara-perkara besar atau perkara-perkara yang tidak ada, kenyataannya tidak ada. Nah. Taib. Wal a'immatu yuhadziruna min akhdhi aqwalihim biduni ma'rifati dalil. Dan para a'immah, para imam, mereka telah memperingatkan umat, ya, untuk dari mengambil ucapan-ucapan mereka tanpa mengetahui dalil. Telah diperingatkan oleh para ulama. Kemudian disebutkan oleh beliau, qala al-imamu Syafi'i, fal imamu Malik rahimahullah yaqul, disebutkan di sini yang pertama al-imamu Malik. Al-imam Malik bin Anas, imam Darul Hijrah. Ya. Beliau mengatakan, kulluna raddun wa mardudun alaih. Setiap kita itu membantah dan dibantah. Menolak dan ditolak. Kita bisa ditolak dan bisa menolak. Ya, tidak ada seorang yang ucapannya semuanya diterima, tidak ditolak. Illa sahib hadzal qabri, kecuali pemilik kuburan ini. Beliau mengisyaratkan kepada kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Maka perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang tidak bisa untuk kita tolak. Kalau kita mengetahui di perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, maka tidak boleh bagi kita untuk menolaknya. Walaupun tidak sesuai dengan akal kita. Nah. Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau maksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga mengatakan, au kullama ja'ana rajulun ajdala min rajulin tarakna ma nazala bihi Jibrilu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lijadali haula. Apakah setiap ada seseorang yang datang kepada kita yang dia lebih pandai berdebat daripada yang lainnya, kita meninggalkan apa yang diturunkan dengannya malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebabkan karena debat mereka. Nah, ya, artinya apa? Apakah kita mengikuti pendapat seorang yang kita anggap, wah ini, ya, kalau menyampaikan, kalau berdebat, ini selalu menang, ya, pintar mengolah kata-kata. Nah, ini ucapan ini dikatakan oleh Al-Imam Malik rahimahullah, ya, ketika ada seorang yang mendatangi Al-Imam Malik ingin berdebat kepada Imam Malik rahimahullah tentang satu permasalahan, ya, Al-Imam Malik diajak berdebat. Nah, kemudian kata Al-Imam Malik apa? Kalau kamu yang menang, kamu ikuti saya, kata orang tersebut. Kalau saya yang menang, kata Imam Malik, ya, saya ikuti kamu. Kalau ada orang lain datang ikut berdebat kepada kita, dia yang menang, ya kita ikuti dia. Nah, maka beliau mengatakan perkataan ini. Nah, apakah setiap ada orang yang datang kepada kita yang dia lebih pintar berdebat, ya, dari yang lainnya, kita ikuti dia? Itu bukan agama. Agama bukan sekedar, ya, pintar debat, ya. Dan agama bukan untuk diperdebatkan. Ini bukan amalan para salaf. Debat dalam permasalahan agama, ya, tidak ada. Debat di depan publik, apalagi ditayangkan di televisi. Nah, debat antara Sunni dan Syiah, nah, ini ditayangkan di televisi. Nah, ditonton oleh jutaan umat. Yang namanya perdebatan tentunya di sana ada permainan kata-kata, retorika. Ya, orang-orang yang pintar mengolah bahasa, ya sudah kalah. Ya, walaupun seorang misalnya mengetahui dalil tapi dia ngomong kurang pintar misalnya, kurang bisa berretorika. Ya, walaupun dia di atas al-haq ketika berdebat seperti itu, ya dia bisa kalah. Kalah di dalam perdebatan walaupun dia hakikatnya berada di atas al-haq. Makanya debat ini perkara yang tercela, dicela oleh para ulama. Tidak ada para ulama kita yang sengaja berdebat kecuali memang terdesak untuk mereka berdebat. Nah, ya, asalnya tidak ada di kalangan para ulama yang mereka berdebat, tidak biasa. Yang ada menjelaskan al-haq, menjelaskan kebatilan, mentahzir umat, itu ada. Tapi kalau berkumpul, ayo, ya, sekarang kan seperti itu, orang-orang NU menantang, ayo Wahabi kita berdebat katanya. Ya, berdebat di hadapan umum. Nah, ya seperti ini, ya, bisa merusak agama. Baik, tafadhal muadzin. Muadzin kita lanjutkan insyaallah. Sudah masuk? Belum. Baik. Ini perkataan Al-Imam Malik rahimahullah. Wal Imam Syafi'i. Kemudian Al-Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya. Imam Sunnah, Imam Ahlus Sunnah yang madhab Asy-Syafi'i ini adalah madhab yang paling banyak dianut oleh kaum muslimin di dunia ini. Mayoritas. Ya. Nah, kaum muslimin di Asia Tenggara itu rata-rata madhabnya Syafi'i. Kalau di Asia Selatan, India, Pakistan itu madhabnya biasanya madhab Hanafi. Kalau di Arab Saudi dan sekitarnya madhabnya madhab Hambali. Kalau di daerah Libya, Aljazair, ya, Maroko itu biasanya madhabnya madhab Maliki. Nah, Al-Imam Syafi'i, ya, imam yang sering diklaim oleh Ahlul Bid'ah, diklaim oleh orang-orang sufi, ya, padahal beliau berlepas diri dari kaum sufiyah. Beliau mengatakan, "Idza shahal hadis fahuwa madhhabi." Apabila telah sahih suatu hadis, maka itulah madhab saya. Artinya apa? Kalau ada hadis yang sahih, ya itu madhabku. Nah, itu madhab saya, itu yang saya ikuti. Walaupun hadis itu belum sampai kepada saya misalnya. Nah, ini makna perkataan beliau. Wa yaqul, dan beliau mengatakan, "Idza khalafa qawli qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadribu bi qawli urdul haid wa khudhu bi qawli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Apabila perkataan saya menyelisih perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka lemparkan perkataan saya ke hadapan dinding. Artinya, ya, tinggalkan perkataan beliau. Wa khudhu bi qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan ambillah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqul, dan beliau juga mengatakan, ajma'al muslimun ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu an yada'aha li qawli ahadin. Kaum muslimin telah bersepakat, ini para ulama, mereka bersepakat, ya, barang siapa yang telah jelas baginya perkataan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak diperbolehkan baginya untuk meninggalkannya disebabkan perkataan seorang tertentu. Artinya kalau seorang sudah mengetahui ini ada dalil sahih, ya, ini dalil sahih yang menyelisihi amalan atau pendapat yang kita pegang. Nah, maka tidak boleh untuk kita meninggalkan dalil tersebut. Wajib untuk kita ikuti. Nah, dalil perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perkataan Al-Imam Ahmad rahimahullah, kata beliau, ajibtu liqaumin araful isnada wa sihhatahu yadhhabuna ila ra'i Sufyan. Saya heran, kata Imam Ahmad, ya, saya heran terhadap suatu kaum yang mereka mengetahui isnad, mengetahui sanad, ya, bisa membedakan sanad yang sahih dan yang dhaif. Nah, dan kesahihan suatu hadis, tapi mereka, ya, berpegang dengan pendapatnya Sufyan. Sufyan di sini adalah Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, Imam Ahlussunnah. Nah, ini beliau katakan, ya, karena pada di masa beliau ada sekelompok orang yang mereka paham hadis, ya, mengerti ilmu hadis, mengerti tentang keadaan-keadaan perawi. Ini perawi yang thiqah, ini perawi yang dhaif, tahu. Nah, mengerti ilmu hadis, tapi mereka tetap berpegang dengan pendapat Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Nah, maka dicela oleh Al-Imam Ahmad, ya, rahimahullahu taala. Wallahu taala yaqul, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisih perintahnya untuk ditimpakan kepada mereka fitnah atau ditimpakan kepada mereka azab yang pedih. Baik, kita lanjutkan. Perkataan Al-Imam Ahmad rahimahullah, ajibtu liqaumin araful isnad wa sihhatahu yadhabuna ila ra'yi Sufyan. Saya heran terhadap suatu kaum yang mereka mengerti isnad, mengerti tentang sanad dan kesahihannya, ya, mereka pergi, ya ini mereka merujuk berpegang kepada pendapatnya Sufyan, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Wallahu ta'ala yaqul, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna 'an amrih an tusibahum fitnah au yusibahum 'adzabun alim. Hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisih rasulnya, ya, menyelisih perintahnya, untuk ditimpakan kepada mereka fitnah atau ditimpakan kepada mereka azab yang pedih. Kemudian beliau mengatakan, atadrimal fitnah, apa itu, apakah kalian tahu apa itu fitnah yang dimaksud di dalam ayat ini? Al fitnatu asyirik, fitnah di sini adalah syirik, ya. Jadi seorang yang menyelisihi Allah Subhanahu wa ta'ala dan rasulnya setelah jelas bagi dia, ya, suatu kebenaran, maka dikhawatirkan dia tertimpa fitnah kesyirikan. La'allahu idza radda ba'da qawlihi an yaqa'a fi qalbihi syai'un minaz-zaygh fayuhlik. Bisa jadi apabila dia menolak sebagian perkataannya, perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, itu akan menimpa di hatinya sesuatu penyimpangan sehingga dia binasa, ya, disebabkan karena dia menolak ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhirnya dia menyimpang, binasa. Nah, falamma zaghu azaghallahu qulubahum, maka ketika mereka menyimpang, maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin menyimpangkan dia, ya. Nah, dan ini suatu perkara yang bisa kita lihat di dalam realita kehidupan kita. Bagaimana orang-orang yang menyimpang, ya, yang dinasihati oleh para ulama tidak mau menerima nasihat. Nah, dinasihati untuk tidak bergaul, ya, untuk tidak berdekatan dengan para du'atul fitan, para da'i-da'i fitnah, ya. Nah, semakin lama semakin menyimpang. Nah, semakin lama semakin menyimpang. Karena, ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati seseorang ketika dia mengikuti suatu penyimpangan, dijadikan semakin menyimpang. Yang tadinya mungkin masih salafi, salafi goncang, ya. Nah, ya, salafi goncang, akhirnya sudah tidak menjadi salafi lagi. Nah, ini yang tadinya seorang yang mutalawin, la'ab, makir, yang digelari dengan MLM, ya. Ya, kita lihat dari hari ke hari, ya, semakin terlihat penyimpangan mereka, ya, sudah gabung dengan orang-orang sururiun, rojaiun, gabung. Nah, ini karena manhatnya tami, manhat yang lembek, ini, ya, bermudah-mudahan di dalam bergaul dengan ahlul bid'ah, ya, akhirnya menyimpang. Ya, kita lihat orang-orang roja misalnya, ya, yang mereka menampakkan diri sebagai seorang salafi, nah, tapi mereka memiliki manhaj, ya, yaitu manhaj afiyah, sebagaimana yang dimunculkan oleh ulama mereka, yaitu Ali Hasan Al-Halabi, manhaj yang luas. Jadi semua kita rangkul, ya, inilah dakwah dalam rangka merangkul orang-orang kepada dakwah salafiyah, ya, akhirnya apa? Berkumpul dengan, bareng gabung dengan jamaatut tabligh. Nah, ada demonstrasi, ikut demo, ya, dan yang lainnya. Akhirnya ya sudah, seperti ikhwanul muslimin jadinya. Nah, ini orang-orang sururiun, ikhwani berbaju salafi, ya, sururiun, mereka adalah ikhwani berbaju salafi. Ini bahaya. Dan ini yang lebih berbahaya daripada yang ikhwani murni, asli. Yang kita mengetahui keikhwaniannya. Ya. Makanya fitnah sururiun, kata para ulama, lebih berbahaya daripada ikhwanul muslimin. Karena fitnah itu semakin dia samar, ya, semakin samar semakin berbahaya. Nah, ini. Taib. Maka ini perkataan al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, ya, beliau mencela orang-orang yang mengikuti pendapat ulama tertentu, ya, mengikuti pendapat ulama tertentu dalam keadaan mereka faham dalil, faham kebenaran. Ini di zaman beliau, ya, di zaman al-Imam Muhammad, ya, yang diikuti adalah para imam sunnah, Sufyan ats-Tsauri. Siapa beliau? Rahimahullah, imam besar dari kalangan imam al-sunnah wal jamaah. Imam besar. Ya. Lah, di zaman kita sekarang ini yang diikuti bukan orang-orang yang berada di atas sunnah, tapi ahlul bid'ah. Ya, maka bagaimana kira-kira yang akan diucapkan oleh al-Imam Muhammad rahimahullah kalau mereka melihat orang-orang yang ada di masa kita sekarang ini. Ya. Nah, orang-orang yang mengikuti, membela Said Qutb misalnya. Yang jelas, ya, penyimpangan Said Qutb itu jelas. Bukan perkara yang samar, jelas. Dan itu diakui, bahkan orang-orang yang membela Said Qutb sekalipun, mereka mengakui penyimpangan Said Qutb. Tapi ya itu tadi, hawa. Hawa nafsu. Ya. Perasaan. Wah, Said Qutb kan seorang yang memiliki andil di dalam Islam, ya, menentang kezaliman sampai dipenjara sampai mati, ya, Said Qutb seorang yang waliyadzubillah perkataannya bukan sekedar perkataan yang bid'ah lagi, tapi perkataan yang kufur, kata para ulama, ya, perkataan yang kufur. Ini. Oleh karena itu Asy-Syarabi rahimahullahu taala beliau mengatakan, Asy-Syarabi tidak mengkafirkan Said Qutb tentunya. Beliau mentabdi Said Qutb, ya, adalah seorang mubtadi, ahlul bid'ah. Naam, ikhwani. Naam. Asy-Syarabi mengatakan kalau ada yang mengkafirkan Said Qutb, saya tidak mengingkarinya, kata Asy-Syarabi hafizallahu taala. Nah, ini dibela-bela. Ya. Dibela oleh seorang yang faham tentang penyimpangannya Said Qutb. Nah, seperti misalnya, ya, Abdullah Jibrin rahimahullahu taala. Abdullah bin Abdurrahman Jibrin. Ya, mungkin antum pernah dengar nama ini yang biasa jadi rujukan orang-orang Ikhwanul Muslimin. Nah, beliau Abdullah Jibrin ini rahimahullah, ya, seorang yang tadinya merupakan anggota Dewan Fatwa di Arab Saudi, termasuk ulama, kalau kita katakan, ya, termasuk ulama-ulama kibar pada waktu itu, ya. Nah, akan tetapi, ya, beliau itu membela Said Qutb dengan pembelaan yang sangat luar biasa. Ketika Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah, beliau mengarang kitab, ya, Al-Azabu Maurid Az-Zulal yang menyebutkan tentang penyimpangan-penyimpangan Ikhwanul Muslimin. Nah, Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi ini, ya, sebelum beliau menerbitkan kitabnya, beliau serahkan kepada para ulama-ulama Saudi pada waktu itu. Di antaranya, ya, ini Abdullah Jibrin. Ya. Nah, kemudian Abdullah Jibrin menasihatkan kepada Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi untuk tidak menerbitkan kitab tersebut. Nah, akhirnya dibantah oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah, mencela Syarabi Abdullah Jibrin. Ya, dikatakan Syarabi seorang yang jahil, ya, ma'ruf bil jahala, dikenal kejahilannya. Mencela Syarabi dalam keadaan, ya, dia memuji orang-orang yang ahlul bid'ah, orang-orang yang memiliki pemikiran menyimpang dipuji. Ulama sunnah, ya, dicela, dibilang jahil dan yang semisalnya. Nah, ini. Ya, maka berbeda keadaannya. Kalau zaman dahulu para a'immah yang diikuti adalah para ulama salaf, para ulama, ulama sunnah. Ya, kalau di zaman sekarang yang diikuti adalah orang-orang menyimpang. Nah, taib Allahu taala a'lam bisawab. Kita cukupkan mungkin sampai di sini. Wallahu taala a'lam bisawab. Pertanyaan mungkin bisa dilanjutkan kepada Ustaz Ali atau Ustaz Abdul Mukti. Fidhahumullahu taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fiikum.